Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'd. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga taufik ya. Kemudian takdirnya kita alhamdulillah bisa berkumpul di sini dan kita insya Allah ya akan membahas dan meneruskan taklim kita, pembahasan kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk yang tidak mengucapkan dengan bahasa Arab sehari-hari ya, artinya untuk orang-orang yang ajam, terutama ya di luar Arab. Dan alhamdulillah kita akan masuk di jilid yang baru. Atau juz yang baru, juz yang kedua. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Taala agar pelajaran yang kemarin, yang di jilid al-juzul awal, di mujallad al-awal, mudah-mudahan Allah berikan manfaat, ya, kemanfaatan untuk ilmu kita, sehingga kita bisa bertambah ketakwaannya dan juga bertambah ilmu kita dari sisi ilmu alat. Ya, karena lughah itu ada termasuk ilmu alat. Alat untuk apa? Untuk komunikasi. Ya, untuk komunikasi, untuk memahami tulisan-tulisan atau juga kalam dari bahasa Arab, dari Al-Quran, dari hadis, dan juga dari kitab-kitab para ulama ya. Sebagaimana antum lihat maktabah itu ya, semuanya dengan bahasa Arab yang sudah ditinggalkan atau yang sudah ditulis oleh para ulama-ulama yang sudah terdahulu, sehingga kalau kita tidak bisa mempergunakan alat ini kemudian kita membuka kitab itu ya, maka apa gunanya kitab-kitab itu? Hanya sebagai pajangan kan gitu ya. Bagus tulisannya, warna ini ya, apa khotnya kemudian sebagainya. Hanya sebatas itu ya. Tapi yang lebih daripada itu adalah isinya ya. Isinya yang harus digali, bukan hanya sekedar pajangan ya. Keindahan dari apa warna-warninya itu hanya sekedar apa namanya? Cover kan ya, sebagai hilaf gitu kan, cover supaya indah gitu. Tetapi yang lebih adalah isinya itu. Apa yang di dalamnya, tafsir, kemudian hadis, kemudian sirah, kemudian akidah yang merupakan cahaya di situ ya. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan ya berarti ya kita tidak menjadi orang yang berguna atau menjadi orang-orang yang memanfaatkan ilmu dari para ulama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam mukadimah dalam juz yang kedua ini dikatakan bahwasanya ini adalah merupakan juz yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha. Ya, dan ini adalah kitab ta'lim bahasa Arab. Artinya pengajaran bahasa Arab ya, cara mengajarkan bahasa Arab. Maksudnya bi jami'i jawanibil lughah. Yani mencakup ya, yang dimaksud adalah mencakup jawanib, yani sisi-sisi bahasa. Ya, sisi-sisi bahasa Arab seperti nahwu. Jadi di dalamnya ada nahwu ya. Kemudian sharaf, ada sharafnya. Wal mufradat, kemudian juga perbendaharaan kata ya, perbendaharaan kata yakni apa namanya kosakata bahasa kitanya, mufradat wal uslub. Itu juga yang penting lagi adalah uslub. Uslub itu adalah metode-metode, pola-pola gitu. Karena nahu, sorof, kemudian mufrad itu kalau tidak diterapkan pada uslub percuma. Ya. Ada mubtada, ada khobar, ada naat, ada man'ut, ada mudof, mudofun wa mudofun ilaih dan sebagainya. Itu kan hanya sifatnya personal-personal. Ada fardun-fardun, ini bagian-bagian. Ketika digabung, ya ketika diterapkan menjadi uslub. Uslub itu, ya ini susunan kalimat, susunan kalimatnya. Ya, yang indah, yang fusha, nah itu diajarkan di sini. Faturai hadhil anasir, hadhil anasiro kullaha inda syarh. Maka perhatikan unsur-unsur ini. Assalamualaikum. Maka diperhatikan unsur-unsur ini, nahu, sorof, kemudian juga mufradat, kemudian al-uslub, ya, apa namanya, susunan-susunan kalimat tersebut, sehingga kita bisa, apa namanya, memahami semuanya, ya, gitu. Ini inti dari masalah, apa namanya, kitab ini, yang sebenarnya sama saja, di jilid pertama juga sama seperti itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk langsung di adarsul awal ya. Sebagaimana yang antum merasakan dari metode yang anda terapkan adalah pertama kita baca bersama ya, baca bersama. Itu yang anda ambil ketika dari pembelajaran atau kitab yang lainnya seperti Al-Arabiyah linasiin ya, karena juga anda pernah belajar seperti itu ya. Tariqah yang diterapkan di jamiahnya itu atau di apa namanya di kuliahnya itu ya, yang pernah belajar di sana, jadi baca bersama dulu ya, diantaranya itu tarifah-tarifahnya baca bersama. Kemudian setelah baca bersama mungkin kan dari tulab itu ada yang bisa jadi ya tidak 100% memahaminya ya, mungkin 75%, mungkin di bawah itu ya, mungkin di atas itu ya, atau mungkin blank sama sekali ya, kadang-kadang gitu ya, blank apa gitu nggak ngerti. Nah maka tahap berikutnya mana kata-kata yang susah, mana kata-kata yang susah itu di mana ya. Kan nggak semuanya nggak paham kan, artinya ada yang paham, oh ini paham, ah ini kata apa ya, mungkin dia belum sempat membaca atau belum sempat membuka artinya. Kemudian pada kesempatan daris baru mungkin nanti nanya ah kan. Nah maka di sini seorang mudaris mana nanyakan yang kata-kata yang susah ya, kata-kata yang susahnya mana, mungkin ada 5, mungkin ada 10, mungkin ada 20 kata dan sebagainya, lalu diartikan ini artinya ini artinya ini. Sudah paham, baca lagi mulai mungkin bergiliran bacanya, bergiliran supaya memahami sekali lagi apa yang dibaca ini. Mungkin yang tadinya blank jadi tidak blank. Yang tadinya 50% meningkat misalkan 70%. Yang tadinya 70% meningkat jadi 90%. Nah gitu. Ya syukur-syukur 100%. Oh ya paham, sudah ngerti ceritanya seperti itu. Nah kalau sudah ngerti, ya baru masuk pembahasan yakni pertanyaan-pertanyaan. Sambil nanti ada syarah gitu ya, ada di buku ini biasanya ada dari mulai apa wacana itu ada pesan, ada pembahasan yang akan dibahas. Misalkan di jilid satu ini atau di pelajaran ke satu ini nanti akan dibahas tentang huruf inna ya, huruf inna itu di jilid satu belum ada. Nah baru di sini sudah mulai dikenalkan secara nahunya, yaitu huruf inna dan prakteknya, penggunaannya, ya, penerapannya dalam kalimat. Dan sebagian saudara-saudaranya, ternyata ada saudara-saudaranya inna itu, ya, ada saudara-saudaranya nanti dibahas yaitu la'alla, ya, ada la'alla, ya, ya. Kemudian juga nanti ada yang lain, ya, baru satu yaitu la'alla. Kemudian nanti akan disinggung masalah zu, ya, zu itu jilid satu, inna sama la'alla di jilid satu belum dibahas kan? Nah kemudian zu udah dibahas mungkinnya, belum juga kan ya? Nah, belum, mulai sekarang dikenalkan istilah zu. Zu itu apa maksudnya atau artinya apa ya. Kemudian ada pembahasan nanti mi'ah wa alf, 100 dan 1000 ya, ini mulai dikenalkan istilahnya adad wal ma'dud, yakni bilangan dan yang dibilangnya. Di jilid 1 mungkin sudah ya, sudah kan, dari paling baru dari 1 sampai 10 ya, baru 1 sampai 10. Nah, nanti di sini akan dibahas cuman dua kata, yaitu untuk yang kata 100 dengan yang kata 1000. Ada kata yang 100 dengan yang 1000. Adapun jumlah 11 lanjutan dari bilangan 10, yaitu 11 sampai 20-nya nanti di pelajaran yang berikutnya insyaallah. Baik, kita akan coba perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan karena kalau buru-buru juga Ya buat apa kalau nanti kita bingung gitu ya? Karena kita nggak ada yang kita kejar gitu ya. Kita bukan yang kayak di kuliahan satu semester harus sekian pelajaran ya. Relax saja lah ya. Relax. Setengah jam yang penting dawam, antum paham. Kita juga mampu menyampaikannya itu alhamdulillah ya. Ya sedikit ilmu satu bab pelajaran yang kita pahami itu lebih bagus daripada satu buku nggak ada hasilnya atau hasilnya di luar yang kita harapkan ya gitu. Sedikit sedikit ya, tahap demi tahap insyaallah kita menjadi apa namanya memahami semuanya. Kita masuk ada surah awal ya, kita baca bersama ada surah awal pelajaran ke satu. Dari sisi judul itu ada faedah sebenarnya, yaitu bilangan termasuk ini adat ya, termasuk adat wal ma'dud adalah dari judul ada surah awal pelajaran ke satu al awal. Nanti yang keduanya asani, yang ketiganya asalis, itu adalah dikatakan dalam lugah, dalam ilmunya itu namanya al-adadut tartib. Namanya al-adadut tartib. Al-adadut tartibi. Ini bilangan tingkat. Bilangan tingkat berbeda dengan bilangan biasa. Seperti misalkan dua pena. Ya. Dua pena sama pena yang kedua beda. Gitu ya. Dua pena, hadani kalamani ibnani. Ini dua pena. Tapi kalau pena kedua, hadal qalam atau hada qalamun tsanin. Ini pena yang kedua. Ya, itu beda lagi. Jadi dari sisi judul itu sudah ada faedah bahwasanya ini susunannya adalah namanya al-adadut tartibi, bilangan tingkat. Nanti ada pelajaran satu, pelajaran kedua, pelajaran ketiga, keempat, terus sampai di sini nanti ada sul hadi was salasun ya, pelajaran ke 31. Baik, di sini muhadasah biasa dalam kitab ini diawali dengan muhadasah. Ya, muhadasah itu artinya percakapan. Muhadasah, muhadasatun atau istilah lainnya muhawaroh, ya, percakapan, muhawaratun. Percakapan atau perbincangan, muhadasah, muhawarah atau hiwar. Nanti kenapa ada sebutan gini? Nanti dalam beberapa kitab suka istilahnya beda-beda. Ada hiwar, ada muhawarah, ada muhadasah. Ya gitu ya. Itu sama artinya, percakapan. Ya, percakapan. Hiwar ma'a, hiwar baina Hasyim wal mudarris. Percakapan antara Hasyim dengan Pak Guru kan gitu. Baina Hasyimin wal mudarrisi. Muhadasah, muhawarah, hiwar. Atau mutakalim, takalumun, ini hiwa, takalum, takalama ya takalamu, ini saling berbicara. Tapi di sini nggak tercatat ya, tapi di sini nggak tercatat, kita hanya sampaikan secara istilah saja, bahwasanya ini namanya muhadasah. Ya. Kalau kita sudah pahami bahwasanya ini adalah muhadatsah, hadhihi muhadatsah atau hadza hiwar, ya di situ tercetus Hasyimun sama Amudaris ya. Hasyimun sama Amudaris baru dua orang. Kadang-kadang lebih daripada dua. Ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kadang juga tercampur di situ ada pihak perempuan, biasanya dalam satu keluarga. Ya. Suatu usrah, satu keluarga. Ya. Ada anak, ada bapaknya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Ada istrinya juga, seperti itu ya. Baik. Antum dengarkan atau antum ikuti setelah ana baca ya. Ad-darsul awwalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. Kitab di mana? Kitab. Kalau bisa megang, nggak ya, apa-apa. Hatta satu kelas nggak apa-apa. Kalau bisa pegang, jadi biar. Hah? Ada yang minjem. Oh gitu. Ya soalnya biar sholawat murojaah nggak apa-apa. Ya. Manfaatkan waktu gitu ya. Kalau bisa megang kitab. Jadi biar nanti pas kegiliran nanti lepas ya. La'allaka bi khairin. Udah ya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyun. Innaka talibun zakiyun. Wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashimu. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashimu. Inni minal Hindi. Inni minal Hindi. Wazamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli. Wazamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli. Ahuwa aidan minal Hindi. Ahuwa aidan minal Hindi. La innahu min Pakistana. La innahu min Pakistana. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal Yabani hiya. Aminal Yabani hiya. La innaha minal Hindi. La innaha minal Hindi. Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhon laka ya Hashimu. Kam akhon laka ya Hashimu. Li salasatu ikhwatin. Li salasatu ikhwatin. Atullabun hum. Atullabun hum. La innahum tujjarun. La innahum tujjarun. Wa kam ukhtan laka? Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Li arba'u akhawatin. Afil hindi hunnal ana? Afil hindi hunnal ana? La innahunna huna. La innahunna huna. Bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Atalibatun hunna. Atalibatun hunna. La innahunna mudarrisatun. La innahunna mudarrisatun. Bil madrasati sanawiyyati. Bil madrasati sanawiyyati. Bisa dipahami ceritanya? Mafhum? Bisa dipahami? Fahimtum? Apakah antum faham? apa namanya? Hadil kisah, yang ini cerita ini. Ya, cerita percakapan antara seorang guru dengan muridnya, Hashim dengan Al-Mudarris. Ya. Ya, di sini, masya Allah, penulis memaparkan apa namanya percakapan sederhana, tetapi di situ ada faedah-faedah yang akan dibahas tadi, ya. Seperti tadi amal atau fungsi dari huruf inna dan saudaranya, ya, yaitu inna dengan la'alla. Kemudian nanti dibahas tentang zu, ya. Kemudian tentang apa namanya kalimat atau kata zu yang artinya yang memiliki, juga baru kemudian juga tentang mi'ah dengan alf, ya. Mi'ah dengan alf. Nanti antum akan dapatkan apa namanya pembahasan itu nanti dalam latihan. Ya. Bisa dipahami atau ada kata-kata yang susah? Ada kalimat yang susah yang mana kira-kira? Ada kata yang susah. Baik kata atau kalimat? Kalimat misalkan kayak tadi misalnya gini kalimat apa namanya la'allaka bi khair apa artinya nah seperti itu la'allaka bi khair itu kalimat tapi kalau misalkan kata misalnya apa artinya misalkan zakiyun nah gitu kalau misalkan antum tidak ada yang bertanya itu mafhum mukhalafahnya atau yang bisa dipahami atau berarti ya pemahaman yang dipahami adalah antum paham semua berarti kan gitu. gitu. Apa? Zu hulukin artinya yang memiliki akhlak. Nah, jadi zu itu artinya yang memiliki. Ya, zu nanti yang kita akan kita bahas itu salah satu dari lima kata yang dikatakan asmaul khamsah. Ya. Zu itu termasuk salah satu kata yang termasuk dari al-asmaul khamsah. Nah, itu nanti antum akan mendapatkan istilah ini al-asmaul khamsah. Apa al-asma? Asma ini jamak daripada ismun. Ismun. Ismun Ini bisa artinya nama, bisa namanya artinya kata benda. Ism bisa artinya nama, bisa juga artinya kata benda. Tetapi yang di sini dengan al-asma yaitu bukan nama-nama yang lima, tapi kata-kata benda yang lima. Antum tahu kata-kata benda yang lima ada apa saja? Akhun. Atau bukan akhun ya. Kita baca yang lengkap. Akhuka. Ya. Ini isim-isim yang lima. Akhuka. Artinya saudaramu. Kemudian abuka. Abuka. Harus lengkap ya. Gak boleh dipisah nih. Gak boleh akhunya saja, gak boleh abunya saja. Harus begini bunyinya. Akhuka, abuka. Saudaramu, kemudian bapakmu. Kalau yang kanya ini bisa dirubah-rubah di sini. Misalnya akhuhu atau akhuki ya atau akhuhum. Yang penting susunannya seperti ini. Ya, ini kita contoh aja pakai dhamir ka. Akhuka, abuka. Saudara laki-lakimu, kemudian bapakmu, kemudian hamuka. Hamuka yakni ipar. Kalau paman amun. Ini hamuka ini ipar, iparmu. Kemudian fuka. Fuka artinya mulutmu. Kemudian terakhir zu. Ya, zu misalkan kita sandarkan kepada zu hulukin misalnya ya, zu hulukin. Ininya itu mudhafun ilainya bebas. Kadang di kalau di kitab nahwu zu malin yang memiliki harta. Ya, kita di sini contohkan dalam buku ini zu hulukin yang memiliki akhlak. Nah, zu di sini dibahas dalam buku ini. Dalam pelajaran pertama ini dibahas yakni kata zu yang memiliki. Jadi zuhuluk artinya memiliki akhlak. Ya, zu akhlak, memiliki akhlak, zuhuluk atau zu zulqamis, zulqamisil jadid yang punya baju baru misalnya. Atau zu zunnazarah yang memiliki kacamata, ya. Atau zulbait yang memiliki rumah. Ya, zusayyarah yang memiliki mobil, ya misalnya. Ada zu. Ya. Hah? Apa? Fu ini mulut. Mulut, nah, fuka. Fu, ya. Jadi, kenapa sih kok isim-isimnya hanya tertentu? Ya Allah, alam dari sananya sudah seperti itu. Gitu. Sudah satu paket, gitu ya. Kita hanya nerima jadi aja. Ya, gitu. Yang lainnya, tadi antum kan mana nanya? Apa? Yang mana? Jangan nanyanya langsung ke belakang ya, dari awal. Gitu. Jadi, kecuali kalau udah paham, langsung nanya di belakang gak apa-apa. Tapi maksudnya kita run dari atas. Yang mana? Bawahnya tabrak aja. Oh gitu ya. Nah nanti tahap berikutnya adalah setelah dibaca satu-satu sambil menerjemahkan. Dan gitu. Jadi supaya tidak meraba-raba itu tadi diterjemahin. Misalnya antum baca, nanti antum terjemahin. Nanti antum baca bahasa Arabnya jadi seperti supaya kebagian semua gitu ya. Nanti ada ininya, ada apa? Ada bagian atau ada tahapan menerjemahkan. Nanti akan ke sana insyaallah. Yang cuma sekarang sebelum menerjemahkan ya, ada enggak kata yang susah. Jadi biar jangan sampai nanti ketika menerjemahkan sambil mengartikan gitu ya. Jadi sambil apa namanya mengartikan satu kata yang susah. Jadi ini namanya tertinggal. Jadi pahami dulu semua, nah itu sudah yakin baru menerjemahkannya satu kalimat. Satu kalimat diterjemahkan semua. Yang mana? Ada lagi yang mana? Sa'ataka ini jam tangan. Sa'ah. Iya. Sa'atun itu ada sa'ataka itu ada dua kata. Pertama sa'atun sama ka. Nah, digabung sa'ataka. Kenapa dibaca dengan fathah? Nah, nanti. Itu adalah akibat dari fungsi dari huruf inna. Inna itu nanti kita akan sampaikan adalah harfu nasbin. Huruf yang menasabkan yang masuk pada kata benda. Yang masuk pada kata benda. Ya. Dia tugasnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Itu nanti. Nanti kita akan beri kesimpulan. Nanti ada apa namanya satu buku yang pengiring dari buku ini ya syarahnya. Ini bagus insyaallah untuk sebagai apa namanya syarah sebagai penjelas ya, sebagai poin-poinnya nanti ya secara kesimpulannya. Yang perlu dicatat bahwasanya ini begini begini. Jadi ini syarah nih. Ya syarahnya. Ini apa sih? Yang mana? Ini itu artinya sesungguhnya saya. Kalau inna sesungguhnya kami. Ya, jadi huruf inna itu juga masuk pada dhamir. Ya, bisa bertemu dengan dhamir. Ya. Kalau bisa bertemu dengan dhamir yang ada 14 otomatis nanti inna juga akan masuk pada dhamir-dhamir itu. Kalau dirunut, ya misalkan dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, itu inna bisa masuk pada domain-domain tadi. Tapi ada yang tetap, ada yang berubah bunyinya. Ya seperti inna masuk pada domain huwa, itu bukan inna huwa, tapi innahu. Nah, ya. Kemudian inna huma, kemudian inna hum. Lalu inna tambah inna masuk pada domain hiya, bunyinya bukan inna hiya, tapi innaha. Ya. Panjang dua harokat. Innaha, innahuma, innahunna. Nah, kalau inna masuk pada domir anta, bukan inna anta. Tapi apa? Innaka. Innaka. Nanti ada di sini. Ini ada ya. Innaka. Kemudian innakuma, innakum. Ya. Innaki, innakuma, innakunna. Ya. Artinya sesungguhnya. Ya. Artinya tidak rubah. Sesungguhnya. Tinggal domirnya tidak ganti-ganti. Sesungguhnya kalian banyak perempuan. Gitu ya. Sesungguhnya kalian. Nah, baru ketika masuk pada dhamir ana, itu bunyinya inni. Bisa inni atau bisa innani. Ya, ada dua. Ya, inni itu artinya sesungguhnya saya. Inni. Ya. Ini bisa dibaca inni atau innani, bisa. Boleh dua-duanya. Inna, innani. Nah, antum pilih yang mana? Bebas. Inni atau innani. Kemudian juga yang inna, ya inna, ini boleh inna, boleh dibaca dengan apa? Innana, boleh, salah satunya boleh. Innana, ini artinya apa? Sesungguhnya kami, sesungguhnya kami, ya. Jadi inna yang masuk pada dhamir nahnu bunyinya seperti ini, inna. Di sini ada inna? Nggak ada ya. Ya. Ya, kalau yang ini ada di sini. Iya. Amin aminal hindi anta amin Pakistan ya Hasimu. Inni minal hindi. Ya, inni minal hindi. Ya. Nanti bisa inni atau innani. Ya. Mana lagi yang lain? Kalau jiddan apa jiddan artinya? Ya, sekali ya, artinya banget gitu bahasa kita ya. Inna harafisatun jiddan. Sesungguhnya murah sekali, itu murah banget kan gitu ya bahasa kitanya, sekali bukan sekali maksudnya satu kali, tapi maksudnya ya menguatkan gitu ya, ini murah banget gitu, murah sekali, apa namanya, barangnya bagus, kemudian harganya murah kan gitu ya. Kalau fakot, fakot ya saja, fakot itu saja, sesungguhnya harganya 100 rupiah saja. Jadi rupiah di sini itu bukan rupiah kita, tapi rupiah di negara India ya. Pernah kita cari itu satu rupiahnya 200 rupiahan. Nilainya lebih tinggi sana. Jadi satu rupiah India itu kurang lebih ya. Walau mungkin bisa rubah naik turun sih gitu ya. Itu 200-an, 208 atau berapa lah. Yang jelas lebih tinggi sana nilainya ya. Satu rupiahnya itu. Mungkin dulu karena orang-orang India itu pernah ke sini berjualan di sini Gujarat gitu ya, maka uang mata kita juga kayak mirip-mirip gitu, rupiah sama rupiah hampir sama, rupiahnya kita juga tulisannya kayak gini, sama rupiah gini ya, nah, sama saja tulisannya seperti ini. Itu mungkin ada unsur sejarah ya, historis. Ada lagi yang lain? Kayaknya sudah paham semua ya. Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah. Maka sekarang antum baca bergiliran, tafadhol. Satu lagi misalkan. Apa artinya misalkan di sini yaitu am. Amin bakistana anta am minal hindi ya Hasimu. Iya, am di sini adalah atau ya. Iya. Nanti akan dibahas ya bahwa apa pertanyaan dengan hamzah. Ya, pertanyaan dengan hamzah dengan model seperti ini, ada huruf amnya itu tidak membutuhkan jawaban na'am atau la. Ya, jadi pertanyaan dengan hamzah yang ada amnya seperti ini, maka itu tidak membutuhkan jawaban na'am atau la. Tetapi langsung saja kalau misalnya seandainya ditanya, amin bakistana anta aminal hindi ya Hasimu, inni minal hindi. Jadi tidak ada na'am, inni minal hindi atau la, inni minal hindi. Jadi langsung jawaban. Ya, maka dalam contoh seperti ini, hamzah istifham namanya disebut dengan litolab atau tujuannya adalah litolabit ta'yin untuk meminta kejelasan, untuk meminta ta'yin, ketentuan, penentuan apakah ini. Maka walaupun ada a-nya, sebab pertanyaan yang dengan menggunakan hamzah itu secara khusus harus dijawab dengan na'am atau la, gitu. Harus dijawab dengan na'am atau la. Kalau na'am ya positif ya sesuai, kalau misalkan tidak harus ada la-nya. Ya kalau enggak ada la-nya itu tidak khusus namanya. Ya gitu. Misalkan pertanyaannya yaitu aghaliyatun hiya atau ahwa aidan minal hindi ya, apakah dia juga dari India, ya ternyata dia dari Pakistan, ya seperti tadi, dan teman wazamiluka alladhi kharaja ma'aka al'ana minal fasli dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang ini barusan dari kelas, ahwa aidan minal hindi, apakah dia juga dari India padahal dari Pakistan, ya kemudian langsung jawab huwa min Pakistan, itu tidak fusa, jadi harus ada la-nya, la, ya innahu min Pakistan atau la huwa min Pakistan, tidak, dia dari Pakistan, ya itu kalau jawabannya tidak sama atau berbeda dengan pertanyaan. Tapi kalau jawabannya sama, ahwa minal hindi, ya na'am, huwa minal hindi. Ya, dia juga dari na'am, huwa aida minal hindi. Ya, gitu. Baik, sekarang untuk baca tafadhol dari sebelah kanan. Dan diartikan sebelah kirinya ya, atau sesudahnya, atau yang sebelahnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan kesejahteraan terlimpah. Ya, terlimpah. Kepada siapa? Kepada. Assalamualaikum. Kepada? Kepada kalian. Iya, iya. Jadi ada yang disasarkan, ada yang dituju gitu ya. Jadi semoga keselamatan, kesejahteraan atau di situ yang tertera di situ, semoga keselamatan, kasih sayang Allah dan barokahnya mending atas kalian gitu. Begitu juga jawabannya sama, ini doa gitu ya. Doa yang diajarkan. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an sekalipun yang dibaca menjawabnya. Nah, itu sekarang Al-Mudarris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu jawabannya terjemahannya sama dengan yang tadi. Ya, semoga dan atas kalian juga keselamatan, rahmat Allah dan barokahnya. Jadi tiga hal ini, keselamatan, kemudian rahmat Allah dan barokahnya ini sudah cukup untuk hidup yang aman lah gitu ya, hidup yang menyenangkan sudah. Kalau tiga-tiganya dapat ini masya Allah, selamat, dikasih sayang Allah Subhanahu wa Taala dan juga hidupnya barokah. Ya itu sudah masya Allah, itu sudah bahagia sekali kalau tiga-tiganya dapat. Jadi ini doa tentunya amin kan gitu ya. Kemudian antum yang Hasimnya. Kaifa haluka ya ustaz? La'allaka bi khairin. Ya, apa artinya? Tafadhol. Iya. La'alakannya, jangan alhamdulillah itu nanti giliran yang antum. La'alakannya, masih satu rangkaian. Apa arti la'allaka bi khairin? Nah, la'alla itu artinya adalah apa? Semoga, ya. Semoga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya gitu ya. Jadi kalau Allah Taala mengatakan la'alakum, pasti dari Allah. Iya. Tapi kalau dari kita kepada sama kita itu doa la'allaka bi khair. Itu juga bisa kita terapkan ketika kita bertanya secara japri misalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi, la'allaka bi khair. Itu termasuk tegur sapa yang bagus gitu. Nah, ini kata-kata yang baik dalam percakapan. Jadi la'allaka bi khair, semoga engkau baik-baik saja. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bahasa Arabnya. Tafadhol. Masih. Ya, jadi Habis terjemahin baca bahasa Arabnya. Ya, terus enggak apa-apa. Talibun. Wa mujtahidun. Ya. Ya. Terjemahnya apa? Panjang ini. Segala puji bagi Allah. Ya. Dan bagaimana keadaan kamu, wahai Hakim? Betul. Saya sangat menyukai kamu yang banyak. Iya. Nah ini apa namanya? Kalimat macam ini tidak, kalau secara diterjemah secara tekstual kurang enak didengar di telinga gitu ya. Saya menyukai sekali. Ya, saya suka sekali sama kamu gitu ya. Ana uhibbuka katsiran ya Hasyimu. Artinya saya senang sekali sama kamu. Saya senang sekali denganmu. Iya. Sesungguhnya kamu pelajar yang cerdas, yang sungguh-sungguh dan memiliki akhlak yang mulia. Masya Allah. Ya, terus? Apakah kamu dari Pakistan atau dari Hindi? Dari India. Dari India ya Hasim. Ah gitu. Ya. Amin Pakistan anta. Apakah dari Pakistan kamu? Ya jadi titik tekannya dari min Pakistannya itu. Kenapa diawalkan? Ya. Kalau kalimat yang normalnya atau kalimat yang biasa saja, anta min Pakistan, apakah kamu dari Pakistan? Tapi kalau amin Pakistan anta, itu titik tekannya beda. Ya, jadi apa namanya? Ingin ta'in gitu. Talabut ta'in, menuntut kepastian dari Pakistan apa dari India? Amin Pakistan anta am minal Hindi. Jadi ini uslub yang tinggi ya, uslub yang bagus, ya, yang bahasa yang bagus, yang halus, yang lemes gitu kalau bahasa Sunda atau bahasa Jawa itu bahasa bebasan gitu. Amin Pakistan anta aminal Hindi. Ya Hasyimu. Apakah dari Pakistan kamu atau dari India? Sekarang antum bahasa Arabnya. Ini minal Hindi. Nah, apa terjemahannya? Saya dari India. Masya Allah, betul. Bahasa Arabnya? Sekarang? Bahasa Arabnya luka ladhi kharajah ma'usyah al-ana minal fasli. Nafasli? Minal fasli. Ya. Ahuwa aidu minal Hindi. Terjemahannya? Temanmu yang keluar dari kelas bersamamu. Barusan. Apakah dia juga dari India? Ya. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-alam al-fasli ahwa aidan min al-Hindi. Terus bahasa Arabnya sekarang? La innahu min Pakistan. Ya, apa artinya? Tidak. Sesungguhnya dia dari Pakistan. Bagus. Bahasa Arabnya? Inna panjang. Pendek saja. Inna. Inna. Sa. Oh. Inna sa'atuka sa'ataka ya. Jamilatun jamilatun ya Hasyim ya Hasyimu ya Hasyimu mu ya Hasyimu ya Hasyimu amin aminal aminal ya bani aminal ya bani iya iya inna sa'ataka jamilatun ya Hasyimu aminal ya bani iya. Jawabnya atau terjemahnya apa? Sesungguhnya jam tangan kamu bagus, Yasin. Apakah dia dari Jepang? Iya. Apakah dari Jepang dia atau apakah dia dari Jepang? Nah, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak seperti biasanya gitu ya. Itu biasanya tidak terlalu jelek gitu ya. Ya kenapa? Di sini penulis atau mualif yang ini Profesor Dr. Abdul Rahim itu mengutarakan seperti itu. Itu tentu ada maksud, jadi ada apa namanya? Ada atau ada titik tekan yang berbeda ya. Kalau ahya minal yaban biasa ya. Ahya minal yaban apakah dia dari Jepang itu bahkan itu mungkin terkesan Indonesia yang di Arab-Arabkan gitu ya. Ini atau Arab yang Indonesia-Indonesiakan gitu. Tapi kalau minal yaban ya itu tentu yang ini rasa di sana. Ini seperti itulah yang khusyannya, ya. Seperti itulah yang khusyannya dan juga yang dipakai di Saudi atau yang di masyarakat Arab seperti itu. Amin al-Yabani hiya. Itu yang khususnya. Amin al-Yabani hiya. Apakah dari Jepang dia? Bahasa Arabnya sekarang antum? La ilaha illallah. Terjemahannya? Tidak. Sebenarnya dia dari India. Iya. Bagus. Bahasa Arabnya sekarang? Agholiyatun hiya amrohisotun. Iya. Agholiyatun hiya amrohisotun. Terjemahannya? Apakah dia mahal? Iya. Atau murah? Bagus. Ya. Sekarang bahasa Arabnya? Innaha rohisotun. Pun. Rohisotun jiddan. Iya. Innaha di niati. Bumi ati rubiyatin fakot. Iya. Innaha bumi ati rubiyatin fakot. Iya. Apa terjemahannya? Iya. Murah sekali. Bagus. Bukunya harganya 100 rupiah saja. Iya. Sesungguhnya dia harganya bi ya. Bimi itu maksudnya ada terjemahan harganya. Ya, yang berkait dengan angka-angka ini 100, 1000 itu sudah langsung aja terjemahin. Apalagi ada mata uang di situ, rupiah. Kadang-kadang bimiati rial. Bimiati rial, kadang-kadang juga bimiati dolar ya, nanti ada seperti itu. Atau bimiati junaihin. Junaih ya, junaih itu mata uang Mesir. Ya, yang sering di buku ini adalah rial, dolar, rupiah ya, kemudian junaih ya. Junaih ya. Ya artinya yang beredar di dunia gitu ya, kalau yang lain-lainnya ya mungkin ada ya. Tapi itu dia, jadi kalau udah itu langsung aja harganya innaha bimiati rubiah, oh maksudnya harganya itu sebenarnya dia dengan harga 100 rupiah saja. Bahasa Arabnya sekarang apa? Berikutnya bahasa Arabnya apa? Baca. Kam akhon laka ya Hasimu, terjemahannya? Saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Hasimu. Bagus, sekarang bahasa Arabnya. Li salah satu ikhwatin. Iya, terjemahannya? Tiga saudara. Iya, saya memiliki tiga orang saudara laki-laki. Bahasa Arabnya? Atullabun. Atullabun. Iya. Apa artinya? Apakah semuanya pelajar? Iya. Apakah mereka para pelajar atau semuanya ya? Karena tiga orang tadi. Bahasa Arabnya sekarang? Bagus. Bahasa Arabnya? Bahasa terjemahannya? Tidak. Sebenarnya mereka para pedagang. Bagus ya. Bahasa Arabnya? Wakam ti. Ukhtan. Wakam ukhtan. Iya, ukhtan. Dibaca dengan ya, dibaca dengan tanwin yang dimansub. Wakam ukhtan laka. Bahasa ukhtan laka. Bagus. Dan berapa saudara perempuan yang kau miliki? Bahasa Arabnya sekarang? Li arba'u akhwatin. Nah ini juga sudah antum belajar itu. Apa namanya? Adat ma'dud dari 1 sampai 10, dari mulai 3 sampai 10 itu adalah berlawanan ya. Kalau misalkan yang dibilangnya adalah perempuan, maka angkanya adatnya laki-laki. Nah gitu seperti ini. Arba'u itu mudzakkar. Akhwatin perempuan. Tapi kalau yang laki-laki, misalkan yang dibilangnya laki-laki, ikhwah itu laki-laki, ya. Maka bilangannya perempuan. Salah satu itu perempuan. Muannas. Jadi bersilangan, berlawanan. Kalau yang 3 sampai 10, nah, gitu. Ya. Jadi li arba'u akhwatin, saya memiliki 4 saudara perempuan. Bahasa Arabnya sekarang? Hunnal ana. Iya, wasal saja ya. Jadi hunnal ana. Iya, afil hindi hunnal ana. Terjemahannya? Apakah di India hunna mereka sekarang? Nah ini ya. Iya, jadi sama seperti tadi. Amin al-yabani hiya, ya. Afil hindi hunna al-an, kemudian juga apa namanya, amin bakistana anta amin al-hindi, itu adalah usrub-usrub, susunan-susunan kalimat yang seperti dibalik ya, tidak seperti biasanya. Nah, ini menunjukkan apa tadi, intonasi atau penekanan ya. Titik tekannya itu adalah afil hindi hunna, kemudian agholiyatun hiya atau amin al-yabani ya. Penekanannya itu adalah masalah tadi ini tempatnya. Apakah dari Jepang? Apakah di India? apakah mahal, apakah murah. Nah itu jadi titik tekannya itu adalah kata-kata tadi, ya. Bukan domirnya, ya, bukan domirnya, tetapi asalnya. Seperti sekarang, afil Hindi, posisi, letaknya. Apakah di India mereka sekarang? Ya, kalau kalimat biasanya adalah ahunna fil Hindi, ahunna fil Hindi. Apakah mereka di India al-an, kan gitu ya? Tapi dibalik sama penulis, afil Hindi hunna al-an. Ini adalah titik tekannya letak, ini posisi atau tempat. Apakah di India mereka sekarang? Nah, sekarang bahasa Arabnya. Inna hunna, hunna, bil madinatu, bil madinati, ada bi, jadi kasroh. Hunna waroti, ma'a abi wa ummi. Ah, la inna hunna, hunna, beda ya. Hunna yang pertama itu dengan hunna yang kedua beda itu. Bedanya apa? Bedanya kalau inna hunna yang pertama domir, kalau hunna itu, hunna yang keduanya itu keterangan tempat, ya, zorof zaman, zorof makan, di sini, gitu ya. Beda kan? Kalau yang sebelumnya adalah domir mereka, kalau yang hunna yang keduanya di sini. Ada hunna, ada hunaka. Ya. Inna hunna, hunna, bil madinatul munawwarati ma'a abi wa ummi. Terjemahnya apa? Nah, di sini bi di situ tidak selamanya diartikan dengan. Biasanya kalau berkaitan dengan tempat itu maksudnya fi. Ya, maksudnya fi ya, seperti bil jami'ah. Ana bil jami'ah. Ya, ana talibun bil jami'ah. Bil jami'ah itu istilahnya. Saya pelajar di universitas. Nah, seperti ini juga seperti Allah juga sering atau pernah berfirman tentang bibak kata. Nah, ada bibak kata itu maksudnya bimak kata. Ya, ini di Mekah. Nah, di sini bi di sini yaitu fi. Jadi bukan dengan. Sungguhnya mereka di sini apa? Nah. Iya. Terus ma'abi. Hah? Ayah dan ibu saya. Nah, gitu. Bersama bapak dan ibu saya, kan gitu ya. Bahasa Arabnya. Panjang mbaknya. Iya, karena jamak mana salim athalibatun hunna gitu ya. Terjemahnya? Apakah mereka para pelajar? Ah, gitu. Apakah mereka pelajar putri? Bahasa Arabnya? La. Inna hunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyah. Iya. Inna hunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyah, ya. Bil madrasati tsanawiyyah. Terjemahnya apa? Giliran ini. Pasti betul khairat ya. Belum ada kebaikan. Semangat yang luar biasa, masya Allah. Gak apa-apa. Tawadhal teruskan. Tidak sebenarnya mereka sekolah di SMA. Ah, bukan sekolah ini. Mudarisat itu bukan sekolah. Kalau muda sekolah, madrasatun. Iya, kan berkaitan dengan orang gitu ya. Jadi apa? Tidak sesungguhnya mereka guru SMA. Iya. Maksudnya guru yakni karena ini adalah apa namanya? Akhwat gitu ya. Itu berarti ibu-ibu guru atau guru-guru di sekolah SMA. Iya. Sesungguhnya mereka guru-guru, yakni para guru. Para guru atau ibu guru, ya. Atau ibu guru atau ibu-ibu guru. Iya, seperti itulah artinya. Yang jelas dia itu muannas ya. Dia itu akhwat. Jadi apa namanya empat-empatnya itu para guru ya. Adapun yang saudara laki-lakinya tiga orang para apa? Para tujar, para pedagang ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai kita sampai di sini dulu pertemuan kita walaupun sebentar ya. Tetapi kita cukupkan dulu nanti insyaallah sebagai mukadimah ya, sebagai prolog untuk pelajaran apa yang pertemuan berikutnya insyaallah setiap malam Kamis insyaallah kita akan lanjutkan lagi materi-materi yang berikutnya insyaallah dengan apa namanya pembahasan dari sisi tata bahasanya ya titik-titik tata bahasanya insyaallah. Naktafi bihada al-qadr wa sanwasil insyaallah fil liqa'il ati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.